Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat anugerah kepada kita semua. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ibadah kita, ibadah shaum Ramadan, dilanjutkan dengan ibadah Idul Fitr, yang mana kita selalu berharap dan memohon kepada Allah agar ibadah-ibadah tersebut diterima di sisinya, dicatat di sisinya sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apakah kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka tentunya kita semua pasti akan menjawab, iya. Kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, mencintai Rasul merupakan ibadah yang sangat besar, yang sangat mulia dan sangat agung, yang mana ibadah ini Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya untuk mencintai diri beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai saya dijadikan menjadi seorang yang lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, dan daripada bapaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasul, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Sungguh engkau wahai Rasul lebih saya cintai dari segala sesuatu kecuali daripada diriku. Maksudnya, Umar ingin mengatakan kepada Nabi bahwa yang paling dia cintai adalah dirinya. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau, "La walladhi nafsi biyadi hatta ahaku akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, tidak seperti itu. Sampai betul-betul engkau menjadikan diriku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Al-Khattab adalah sosok yang selalu tunduk akan perintah Rasul, akan selalu tunduk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga serta merta beliau mengatakan dan merubah prinsipnya. Beliau mengatakan, "Fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi." Maka kalau begitu sekarang sesungguhnya engkau adalah sosok yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Al-an ya Umar, sekarang baru keyakinanmu benar. Sesungguhnya keyakinanmu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan nabinya sallallahu alaihi wasallam." Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul bukan hanya sebatas dengan ucapan, dengan lisan, akan tetapi di sana butuh sebuah pembuktian. Dia harus menjalankan segala konsekuensi dari pernyataan dia bahwasanya dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsekuensinya, keharusan yang harus dia jalankan yaitu dia harus betul-betul menerapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus betul-betul menerapkan konsekuensi dari persaksian yang selalu dia ucapkan dan selalu dikumandangkan oleh para muadzin di dalam setiap azannya dan selalu kita ucapkan di dalam tasyahud kita. Apa saja konsekuensi dari syahadat ini? Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan, "Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara." Yang pertama adalah dia harus taat ke Rasul, taat terhadap segala apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fima akhbar. Karena setiap Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk ditaati. "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidak ada satu rasul pun diutus melainkan untuk ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang mengikrarkan syahadat, maka dia wajib taat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia harus mengatakan, "Sami'na wa ata'na." Kami mendengar dan kami taat. Jangan sampai dia seperti Bani Israel, yang mana ketika diutus kepada mereka rasul-rasul tersebut, mereka mengatakan, "Sami'na wa asaina." Kami dengar akan tetapi kami tidak mau taat. Bahkan fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian dari rasul tersebut mereka dustakan, dan bahkan sebagian yang lainnya mereka upayakan untuk dibunuh. Bahkan mereka telah membunuh Nabiullah Zakaria, begitu pula Nabi Yahya, dan bahkan mereka berupaya membunuh Nabiullah Isa alaihissalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau ke langit sana, dan di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan beliau ke bumi ini dan membunuh Dajjal, dan memerintah di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diwahyukan atau apa yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan beramal dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan dengan syariat yang baru. Ibadallah. Kemudian berikutnya, wa tasdiquhu fi ma akhbar. Dia harus membenarkan setiap berita yang disampaikan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita yang terkait dengan kejadian-kejadian yang telah lampau atau berita-berita yang akan terjadi, baik kejadian-kejadian di akhir zaman, maka dia wajib untuk meyakini dan dia tidak boleh ragu dari setiap informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah informasi tersebut, berita tersebut bisa diterima oleh akalnya ataupun tidak, akan tetapi wajib bagi dia untuk mengimani dan tidak boleh ragu terhadap berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastinabu manaha anhu wazajar. Kemudian berikutnya, dia harus selalu menjauhi setiap larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan ketika seseorang melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan dengan dia mengatakan bahwa saya tidak sanggup untuk meninggalkan perkara tersebut, padahal itu adalah larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum min quwwah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila saya perintah kalian, maka datangilah perintah tersebut semampu kalian. Ini kalau berupa perintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat, maka datangilah salat tersebut, tegakkanlah salat tersebut dengan qiyaman, dengan berdiri. Kalau seandainya engkau tidak sanggup, maka duduklah. Kalau engkau tidak sanggup duduk, maka berbaringlah. Kalau engkau tidak sanggup juga, maka lakukanlah salat walaupun hanya dengan isyarat dari ujung jarimu. Yang penting, perintah Rasul harus tetap dilaksanakan. Lakukan semampu kalian. Akan tetapi di dalam larangan tidak ada alasan untuk tawar-menawar. Di dalam larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza na'aitukum anhu fantahu aw fajtanibu minhu. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan apabila saya melarang kalian, maka tinggalkanlah. Dan bahkan Nabi mengatakan, jauhilah larangan tersebut. Tidak ada istilah-istilah semampu kita, tidak ada. Beda dengan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sangat penting di antara konsekuensi yang harus kita amalkan dan kita jalankan dari persaksian tersebut, yaitu wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu agar kita beribadah kepada Allah dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia melaksanakan salat kecuali dengan tata cara salat yang pernah diajarkan oleh Nabi. Tidaklah dia berhaji, berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya kecuali dia melakukan ibadah itu semua dengan tuntunan yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh menambah-nambah dari ibadah-ibadah tersebut dan mengurang-uranginya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan syariat ini dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan hal-hal yang mendekatkan kita kepada jannah melalui lisan rasulnya, begitu pula hal-hal yang akan menjauhkan kita dari an-nar melalui lisan rasulnya. Ma syai'un yukarribu minal jannah wa yuba'adu 'anil nar illa qad bayyantuhu. Tidak ada satupun yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka melainkan semua itu telah dijelaskan olehku, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu, kalimat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat terhadap apa yang dibimbingkan oleh Rasul merupakan suatu hal yang harus kita realisasikan dan harus kita terapkan dan harus dijadikan sebagai sebuah prinsip dan keyakinan di dalam ibadah-ibadah yang kita jalankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara konsekuensi yang harus dia jalankan dari pernyataan dia bahwa dia mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia harus menerapkan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha dari Allah dan mengharapkan kehidupan di akhirat kelak. Orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam akhlaknya, maka sungguh orang ini adalah orang yang mengharapkan ridha Allah dan dia mengharapkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Maka oleh karena itu ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ada di antara kita yang mencelakakan dirinya dengan dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia menghina orang-orang yang berupaya mengamalkan sunnah Rasul baik dengan lisan ataupun dengan lirikan-lirikan mata. Jangan sampai, kalaupun seandainya dia tidak sanggup untuk mengamalkan sunnah Rasul, maka mohonlah kepada Allah untuk diberikan kekuatan agar bisa mengamalkan sunnah Rasul. Jangan sampai dia menghina, jangan sampai dia mengolok agama Allah. Sunnah Rasul bagian dari agama Allah. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut. Takut dari apa? Takut apabila ditimpakan sebuah fitnah, ujian pada dirinya, atau ditimpa siksaan yang berat, siksaan yang pedih. Wal'iyadzubillah. Inilah ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mencintai Rasul bukan hanya sebatas kita menyanjung beliau, memuji beliau. Memang Rasul, diri Rasul layak untuk mendapatkan sanjungan, layak untuk mendapatkan pujian. Akan tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memuji dan menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berpesan, dan bahkan pesan ini disampaikan oleh beliau pada hari-hari beliau sakit sebelum beliau meninggal, menjelang beliau meninggal. Di antara pesan dan wasiat yang beliau sampaikan kepada umatnya, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Jangan sampai kalian berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, mensikapi diriku sebagaimana orang-orang Nasoro mensikapi Isa bin Maryam, memuji-muji Isa bin Maryam sampai-sampai mereka mengatakan Isa bin Maryam itu adalah ilah, Isa bin Maryam itu adalah anak Allah, salithus salatsah, dan seterusnya. Jangan sampai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapakah diri beliau? Siapakah diri beliau? Innama ana abdun. Saya ini adalah hamba, seorang hamba yang tidak layak untuk mendapatkan ibadah, yang tidak layak untuk mendapatkan persembahan. Wa rasuluhu, dan saya ini adalah rasulnya, utusan Allah, yang harus ditaati, yang harus dibenarkan ucapannya, yang harus dicintai dan harus dijauhi larangan-larangannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya siapakah orang yang paling mencintai Rasul, maka jawabannya adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang yang sengaja dipilih oleh Allah untuk menemani, menjadi sahabat dan pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasul, mendakwahkan Islam, membela Islam, berjihad fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lah orang yang paling mencintai Rasul. Dan itu terbukti bagaimana bentuk kebahagiaan dan kebanggaan mereka ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sambutan yang sangat meriah, sambutan yang sangat luar biasa, dan tampak terlihat kesedihan yang sangat luar biasa pada diri mereka ketika berita meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebar di tengah-tengah mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai tidak kuasa menahan beban, menahan emosi ketika sampai berita tersebut di telinga beliau. Bahkan beliau mengancam orang-orang yang menyebarkan berita tersebut. Beliau tidak percaya. Bahkan beliau mengatakan, "Ma taquluna taqilat ummahatukum?" Ada apa yang kalian ucapkan? Celaka kalian. Kata Allahu al-sinat aman ayazum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memotong lidah-lidah orang-orang yang mengira dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tidak sama sekali, kata beliau. Kemudian ada yang menyampaikan kepada beliau, Umar bin Al-Khattab, "Bala ya Umar, kharajal khabaru min baiti Aisyah radhiyallahu taala anha." Wahai Umar, berita ini telah keluar dari bilik atau rumah Aisyah radhiyallahu anha, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Akan tetapi Umar sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dikenal dengan kekuatan iman, kekuatan hati dan ketegasan, beliau radhiyallahu taala anhu tidak bisa menerima berita tersebut. Bahkan beliau mengucapkan la mamata Rasulullah walakin zahaba ila rabbih. Tidak sama sekali, Rasulullah belum meninggal, akan tetapi beliau berangkat menghadap Rabbnya sebagaimana Musa dahulu pernah menghadap Rabbnya selama 40 hari. Dan beliau kembali kepada kaumnya setelah orang-orang menyiarkan kabar bahwa Nabi Musa alaihissalam telah meninggal. Akan tetapi setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan di beliau langsung menuju bilik Aisyah radhiyallahu anha. Di sanalah terbaring jasad Rasulullah. Beliau menangis dan mencium di antara dua mata baginda Rasul, dan beliau mengatakan, "Ma ammal mautatul lati kataballahu alaika faqad muttuha." Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka sungguh engkau telah melaluinya. Tsumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Dan setelah ini tidak ada lagi kematian yang ada padamu. Kemudian Umar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar dan beliau mendiamkan Umar. Akan tetapi Umar enggan diam. Beliau berdiri dan mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyampaikan sebuah pidato, menyampaikan sebuah ucapan yang memberikan kesadaran kepada Umar bin Al-Khattab dan para sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Barang siapa yang mengikuti Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad telah meninggal. "Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut." Dan barang siapa yang mengikuti Nabi, barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membacakan sebuah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila in qalattum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibihi falayadurrallaha syai'a." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanyalah seorang rasul, yang mana sebelum beliau telah ada rasul-rasul yang lain. Kemana rasul-rasul tersebut? Semuanya juga meninggal. Dan tidak aneh kalau Nabi Muhammad juga meninggal. Lalu, kalau seandainya Nabi Muhammad sudah meninggal atau dia terbunuh, apakah kalian akan berpaling dari ajaran beliau? Maka sungguh barang siapa yang berpaling dari ajaran beliau, maka sedikit pun dia tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut, langsung beliau jatuh tersungkur dan menangis dan merasakan sebuah kesedihan yang sangat luar biasa. Dan bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa hari yang penuh dengan cahaya, yang penuh dengan kegembiraan di kota Madinah adalah hari di mana datangnya Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan hari yang penuh dengan kesedihan adalah hari di mana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mencintai Rasul dan mengikuti sunnah Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.